Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim pada sholat subuh pada hari Ahad hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai sarana kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang mulakan, kita lanjutkan pembahasan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab tentang salat tahiyatul masjid. Qala Imam Nawawi, babu al-hathu ala salati tahiyatul masjid. Bab dianjurkannya untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid menika artosipun salat dalam rangka memuliakan masjid. Fi ayyi waqtin dakhal, di waktu mana saja atau kapan saja masuk ke dalam masjid. Wa sawa'un shallar rakataini bi niyyati tahiyyah, sama saja sholat dua rakaat dengan niat tahiyatul masjid, atau sholat faridotun, sholat yang fardu, atau sunnatun ratibatun, atau melakukan sholat sunnah rawatib, atau melakukan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, artosipun sinten tiyangipun ingkang mlebet teng masjid menika dipun perintahaken kan salat. Napa mawon salat fardu napa salat ingkang sunnah, menika pun cekap mewakili sholat tahiyatul masjid. Atau kalau panjenengan mlebete wektal duha, dua rakaat sholat duha, niku pun cekap mewakili sholat tahiyatul masjid. Sing penting sederenge lenggah sholat. Umamani pun mlebete masjid bibar asar, asar pun rampung, panjenengan gembung lampai salat asar kanti berjamaah, panjenengan mlebet malih teng masjid karena ada acara lain umpamanipun. Maka disebutkan fala yajlis, jangan duduk sampai salat. Nah, teng mriku mboten nonton salat sunnah, maka salatnya adalah dengan niat tahiyatul masjid. Walaupun mboten nonton salat antara asar sampai maghrib. Sebagaimana mboten nonton salat antara setelah selesai salat subuh sampai tenggelamnya atau tenggelam sampai terbitnya matahari. Anenging panjenengan mlebet teng masjid dalam keadaan dereng salat nopo-nopo. Subuh merampung. Ba'diyah boten nonton. Maka salat dua rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Kita bacakan dalilnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka hendaknya jangan dia duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai dia sholat dua rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis menika dipun riwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih, disepakati akan kesahihannya. Hadis ingkang berikutnya, an Jabir radhiyallahu an qala ataitun nabiyya alaihi salatu wasalam wa huwa fil masjid fa qala salli rak'atain. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala, beliau mengatakan, ataitun nabiyya, aku datang ke nabi. Aku datang ke nabi untuk berjumpa dengan nabi. Wa huwa fil masjid, dalam keadaan beliau di dalam masjid. Faqala, maka Rasul mengatakan kepadaku, salli rak'atain, salatlah engkau dua rakaat. Nabi memerintahkan sebelum Jabir bin Abdullah duduk, diperintahkan untuk menunaikan sholat terlebih dahulu dua rakaat. Nah, sholat ini yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sholat dalam rangka menghormati masjid dengan cara fala yajlis hatta yarka rakaatain. Janganlah dia duduk di dalam masjid sampai dia melakukan sholat dua rakaat. Dengan niat apapun, di waktu apapun, boleh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bacakan sedikit keterangan dari Asy-Syaikh Ibn Utsaimin. Apa hukumnya sholat tahiyatul masjid, wajib atau sunnah? Menikah yang kalian dibun bahas. Syekh mengatakan, as-salatu tahiyatul masjid wanha sunnatun muakkadatun. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan, hukumnya salat sunnah atau hukumnya salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Muakkadatun, yang ditekankan. Hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Ada sunnah biasa, tetapi ada juga sunnah yang ditekankan. Hukumnya tetap sunnah apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi dalam ini, bab ini, tahiyatul masjid ini, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian lagi mengatakan sunnah. Sebagaimana amalan-amalan sholat sunnah yang lainnya. Kata Syekh, kita bacakan keterangan dari beliau. Idza daqala al-masjid fi ayyi waqtin kan. Apabila seorang masuk ke dalam masjid di waktu kapan saja. Waktu-waktu yang tidak ada salat di situ. Yang tadi kami sampaikan, antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Masuk dalam masjid. Diperintahkan juga melakukan tahiyatul masjid. Atau ba'dal asr. Sampai tenggelamnya matahari. Hanya dengan lepetang masjid jam 6 kirang setoso. Jam 6 kirang setoso. Sonten. Seterengnya melepet. Maghrib. Fala yajlis, maka janganlah duduk. Hatta yarkaru'atain, sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Artinya manakala seorang kok tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Kemudian saya berbicara, walahu la farqa baina in takuna raka'atani fi tahiyatil masjid aw fi rawatib aw fardhah aw salatun istikharah aw ghairu dhalika, almuhim alla yajlis hatta yusalli raka'atain. Beliau mengatakan di sana tidak ada beda. Orang yang masuk ke dalam masjid, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Apakah itu sunnah rawatib? Contoh, mangkin iki. Mlebet teng masjid, tereng komat, jenengan tereng qobliyah subuh. Napa ingkang dipunutamakaken? Qobliyah subuh. Dengan niat qobliyah subuh, sudah tercukupi. Berarti engkau telah melakukan sholat 2 rakaat. Sing penting sholat 2 rakaat sebelum duduk. Panjenengan mlebet teng masjid pun komat, ya langsung kemawon mengikuti jamaah. Tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Karena dikumandangkan komat. Panjenengan mlebet teng masjid waktu dalu jam 12 dalu. Niatnya napa, Pak? Wonten wekdal nggih salat malam umpama niku pun kelebet lail. Jenengan niatkan salat malam angsal kemawon. Yang penting jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Saged dipun pahami kaum muslimin. Atau bahkan salat istikharah. Panjenengan mlebet teng masjid dalam keadaan ingin salat istikharah. Nggih salat istikharah. Yang penting salat jangan duduk sebelum sholat. Ini tahiyatul masjid. Wonten pitakonan enggane pun panjenengan mlebet qobliyah subuh, qobla subuh. Mlebet masjid sederenge salat subuh dikomandangkan qomat. Panjenengan mlebet teng masjid yang diutamakan adalah qobliyah subuh. Menika nek sampun adzan. Nek dereng adzan wong dereng mlebet subuh ya belum diperbolehkan niat qobliyah subuh. Wong belum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan tahiyatul masjid. Atau kalau ada waktu witir jenengan dereng witir kemutan ke dereng adzan witir satu rakaat cukup kalau witir. Tetapi kalau lah ada waktu, tiga rakaat. Dua rakaat, salam, kemudian satu rakaat. Atau dengan cara tiga rakaat langsung, satu salam. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, sudah adzan, cukup hanya dua rakaat saja. Kadangkala wonten tiyang nambahkan dua rakaat qobliyah subuh, kemudian dua rakaat tahiyatul masjid. Atau dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian beri lagi dua rakaat qobliyah subuh. Mereka malah menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Dikarenakan dikatakan. Kan Nabi SAW. Mazada ala rakaatain qobla subhi. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menikam boten nate nambahi saking dua rakaat kemawon sebelum subuh. Hanya dua rakaat saja. Beliau tidak pernah menambahkan lebih dari dua rakaat sholat sebelum waktu sholat subuh dilaksanakan. Berarti cukup lebetang masjid qobliyah subuh lenggah. Mboten perlu dipun tambah tahiyatul masjid amargi pun terwakili dengan qobliyah subuh. Sing penting sholat seterenge lenggah. Saketipun pahami kaum muslimin? Amin. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Ini pendapatnya Al-Syeikh Muhammad Ibni Saleh Al-Uthaymin dalam kitab Syarah Riyadus Salihin. Kemudian beliau menjelaskan berikutnya, sanatakallamu awalan an sunnati dukhulil masjid wa hiya muakkadatun jiddan hatta inna ba'dul ulama qala innaha wajibah. Kita akan bicara terlebih dahulu, kata Syeikh, tentang hukum tahiyatul masjid. Beliau mengulangi kembali, wahiyya muakkadatun jiddan. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang sangat-sangat ditekankan sekali. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan salat tahiyatul masjid hukumnya wajibah. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid sampai tingkatan wajibah. Apa dalilnya Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah, tidak sampai tingkatan wajib? Dan apa hukumnya? Dan apa dalilnya? Sebagian ulama sampai tingkatan mengatakan salat tahiyatul masjid wajib hukumnya. Maka disebutkan oleh saya di sini, wa yadullu ala takidiha jiddan, yang menunjukkan kepada, sebagian ulama mengatakan dengan dalil ini, yang menunjukkan kepada wajibnya salat tahiyatul masjid adalah anna rajulan daqala yawmal jum'ati wan nabiyyu yakhtubu fajalas. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba masuk seorang pemuda ke dalam masjid, langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Pemuda tersebut langsung duduk dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Faqala lahu asalaita, maka Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau telah melakukan sholat dua rakaat? Asalaita, apakah engkau telah melakukan sholat dua rakaat sehingga engkau duduk? Qalala, pemuda tersebut mengatakan tidak atau belum. Faqala, maka Rasul mengatakan, faqum fasalli rak'atain, berdirilah kamu, salatlah dua rakaat, fatajawwaz fihima, hendaknya engkau meringkas pada dua rakaat tersebut, ay khafifhuma, meringankannya. Yakni tidak berarti mempercepat sampai tumakninahnya hilang, bukan. Ya tetap tumakninah, cuman suratannya yang pendek. Menika kejadian seperti itu. Asy-Syaikh Al-Albani dengan dalil ini menyebutkan salat tahiyatul masjid wajib. Dari sisi mana? Dalil ini menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid dari sisi Nabi berkhutbah. Khutbah Jumat wajib. Mendengarkan khutbah Jumat wajib. Berbicara ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya haram. Nah, Nabi di tengah-tengah khutbahnya memotong khutbahnya untuk mengingatkan orang itu agar sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Maka kata Syekh Al-Albani, tidak mungkin sesuatu yang wajib bisa dikalahkan oleh yang sunnah. Ini pendapatnya Syekh. Kalau seandainya sunnah, yakni sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, mana mungkin bisa mengalahkan yang wajib. Mana yang wajib? Mendengarkan khutbah. Orang itu malah disuruh berdiri melakukan dua rakaat dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Ini dalilnya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sehingga beliau mengatakan bahwa tahiyatul masjid hukumnya wajib dengan dalil ini. Sagat Ibn Bahmi. Nah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau berpendapat bahwa salat sunnah hukumnya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Mengapa beliau berpendapat itu sunnah? Karena terdapat dalil adanya seorang badui datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Badui tersebut berkata, ya Rasulullah, akhbirni ma fardallahu alaiya minas salawat. Au kama qala. Badui tersebut datang, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sholat apa sajakah yang wajib aku lakukan. Beritahukan kepadaku sholat apa sajakah yang Allah wajibkan untukku. Pertanyaannya sangat jelas. Ma fardallahu alayya. Apa yang Allah fardukan kepadaku. Minas salawat dari sholat-sholat yang ada. Rasul dalam hadis itu menjawab khamsu salawatin. Lima waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Illa an tatawwa'a. Lima waktu sholat yang wajib. Kecuali jika engkau mau melakukan sholat yang lain yang hukumnya tatawu'. Melakukan sholat yang lain yang hukumnya tatawu'. Apa itu tatawu'? Sunnah. Sehingga dengan nas ini, Asy Ibn Utsaimin menyatakan bahwa sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Karena Nabi ketika ditanya tentang sholat apa sajakah yang wajib aku tunaikan, maka disebutlah lima waktu sholat. Adapun Jumat itu wajib dikarenakan bisa menggantikan sholat zuhur. Orang yang pun sholat mun sholat Jumatnya, dinten Jumat yang bagaipun sholat Jumat jamaah. Kan sholat zuhur mboten mak. Mboten. Niki nas ingkang jelas bahwa sholat Jumatan menika adalah menggantikan sholat napa? Zuhur. Maka hukumnya wajib. Nah, menika ingkang dipun bahas sholat tahiyatul masjidi. Bagaimana cara menggabungkan dua hal ini? Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, tetap hukumnya yang wajib lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat tahiyatul masjid, sunnah. Tetapi sangat ditekankan. Sekatipun pahami, napa dalilnya beliau berpendapat sunnah yang sangat ditekankan berbeda dengan salat sunnah-sunnah yang lain dengan hadis yang tadi disebutkan oleh beliau, yaitu adanya seorang yang masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Nabi mengingatkan, apakah kamu sudah salat? Belum. Qum fasalli. Maka Rasul mengatakan, berdiri kamu. Sholatlah kamu rokatain, dua rokat, witajawiz fihima, witajawiz fihima, dan daknya meringkas padanya. Adanya penekanan, maka menjadilah sunnahnya sunnah yang ditekankan. Bisa dipahami hadirin? Jawaban dari Syekh atau keterangan dari Syekh, wa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amarahu an yusalli halal khutbah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dalam hadis ini, beliau memerintahkan orang itu untuk salat dua rakaat di saat Nabi sedang berkhutbah. Ma'anna istimal khutbah wajib, padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib, kata Syekh. Karena zalika, maka hal itu menyebabkan idzanan bi anna tahiyatul masjid wajibah. Itu memberikan pengertian bahwa salat sunnah atau salat tahiyatul masjid hukumnya wajibah. Walaula nusus dalat ala adamil wujub. Kata beliau, hampir-hampir Syekh mengatakan tahiyatul masjid itu wajib dengan hadis tadi ketika Nabi sedang berkhutbah, kecuali, atau kata beliau, laula seandainya tidak ada nas yang menunjukkan ketidakwajibannya. Ini kalimatnya beliau. Saya ulangi. Kalau tidak ada nas yang menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya 5 waktu saja. Kalau tidak ada nas yang menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah, tidak sampai wajib, maka niscaya beliau pun berpendapat tahiyatul masjid hukumnya wajib dengan dalil ketika Nabi khutbah tadi. Seperti pendapatnya Syekh Al-Albani. Paham panjenengan kaum muslimin? Bulat napa bulat niki kan ana mumpung-mumpung bae. Niki saya sebutkan keterangannya seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh sekali lagi beliau mengatakan lakinnaha sunnatun muakkadatun. Dengan ini aku nyatakan bahwa salat tahiyatul masjid adalah sunnah yang sangat ditekankan fi ayyi waqtin, di segala waktu. Maksud kalimat di semua waktu, boleh kita melakukan tahiyatul masjid di segala waktu, maknanya adalah kata Syekh, saya terjemahkan ucapan Syekh Ibnu Taimin, dakhalta ba'da salatil fajri shalli rak'atain, ba'da salatil asr shalli rak'atain, inda ghurubi syams shalli rak'atain, inda tul'i syams shalli rak'atain, la tajlis, dakhalta wal imam yaktub shalli rak'atain, dakhalta wan nasu tastami' ila darsin shalli rak'atain, fi ayyi halin wa fi ayyi waqtin labudda tusalli rak'atain, lakin yustathna min dhalika amran. Perhatikan kata beliau. Ini menarik untuk kita baca. Beliau mengatakan seorang masuk ke dalam masjid di waktu kapanpun hendaknya dia melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Contohnya, jadi kami sampaikan di depan. Sebut kali Syekh. Ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Terus dene jenengan mangke iki. Sudah selesai salat subuh, panjenengan datang ke masjid, maka jangan duduk sampai melakukan salat tahiyatul masjid. Padahal tidak ada sholat antara selesai sholat fajar, sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Tapi karena ini tahiyatul masjid, sholat. Demikian pula dengan seorang yang datang ke masjid ba'da sholat al-asr, setelah sholat asr, antara selesai sholat asr sampai maghrib, tidak ada sholat. Kecuali karena tahiyatul masjid. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Bahkan kata Syekh, inda ghurubi syams, masuk ke dalam masjid di waktu tenggelamnya matahari, pas sengrenge, mudun niko tenggelam, maka tetap diperintahkan sholat tahiyatul masjid inda tul'i syams. Demikian pula ketika matahari muncul, terbit, tetap diperintahkan sholli rak'atain, sholat 2 rakaat. La tajlis, kata beliau, jangan kau duduk sampai kau sholat 2 rakaat. Demikian pula ketika dakhalta wal imam yaktub, engkau masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah sekalipun. Mau mendengarkan khutbah wajib. Tetapi karena kau belum sholat tahiyatul masjid, maka sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Idza dakhalta, apabila kau masuk ke dalam masjid, wan nas tastami' ila durus atau ila darsin, kau masuk ke dalam masjid dalam keadaan sedang ada ta'lim. Manusia sedang berkumpul mendengarkan kajian dan kau baru masuk masjid, maka juga engkau jangan duduk sampai engkau melakukan salat dua rakaat. Bisa dipahami? Seperti antum tadi, sini sudah mulai ta'lim, kemudian datang, la tajlis hatta yusalli rakaatain, hendaknya dia jangan duduk sampai dia melakukan dua rakaat salat tahiyatul masjid. Fi ayyi waqtin wa fi ayyi halin, dalam keadaan bagaimanapun, di waktu kapanpun, la budan salli rakaatain, hendaknya dia salat dua rakaat. Jelas sampai sini kaum muslimin? Nah, yang menjadikan sunnahnya yang mana? Kata beliau, lakin yusafna min dhalika amran, akan tetapi dikecualikan dua keadaan. Dikecualikan dua hal atau dua keadaan. Boleh masuk ke masjid tanpa melakukan tahiyatul masjid. Yang pertama, awalan, idza dakhala al-khatibu, seorang khatib yang akan berkhutbah masuk ke dalam masjid, la yusannu lahu an yusalli rak'atain, tidak disunahkan baginya untuk sholat dua rakaat tahiyatul masjid. La yusannu, tidak disunahkan, ain salia, untuk dia salat dua rakaat, bal ya'midu ilal mimbar, tetapi dia langsung mengarah ke mimbar. Yusallimu 'alan nas, kemudian mengucapkan salam kepada manusia, wa yakhthubu, dan dia setelahnya berkhutbah tanpa melakukan dua rakaat tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, idza dakhala al-masjid al-haram lit-tawaf, seorang masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Ini tawaf umrah. Kalau tawaf yang tatawu, ya dia harus tahiyatul masjid. Bedakan ya. Ini untuk tawaf. Masuk ke dalam masjid dalam keadaan berihram, memakai kain ihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, masuk ke dalam masjid al-haram Makkah. Maka, fainau yuji'uhu at-tawaf an salat rak'atain, maka tawaf yang dia lakukan sudah bisa menggantikan tahiyatul masjid. Tidak dilakukan tahiyatul masjid dulu. Pakaian ihram, masuk ke Masjid Nabawi, kemudian salat dua rakaat tahiyatul masjid. Tidak. Tetapi langsung melakukan apa? Tawaf. Karena dia tawaf lil umrah, bukan tawaf at-tatawwu', bukan tawaf yang sunnah. Makna tawaf yang sunnah apa? Datang seorang dalam keadaan berihram dari Madinah memakai kain ihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sampai di Masjidil Haram Makkah, langsung yang dilakukan tawaf, bukan salat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Dia pulang, berganti pakaian, mandi, atau berganti pakaian dengan pakaian yang biasa. Nah, dalam keadaan seperti ini, masuk ke masjid lagi, maka tidak boleh bagi dia untuk duduk sampai dia sholat dua rakaat. Bahasa tidak boleh itu juga tidak sesuai dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya, karena ini sunnah muakkadah. Kalau pendapatnya Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh duduk sampai dia melakukan sholat dua rakaat, karena beliau berpendapat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib. Wa amma man dakhala al-masjidil haram lis-salat, adapun orang yang masuk ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah salat, bukan untuk tawaf, tawaf umrah, maka fainu ka ghairihi min al-masajid yusalli tahiyatul masjid, maka dia diperintahkan sebagaimana masuk ke masjid-masjid yang lain dengan menunaikan tahiyatul masjid. Bisa dimengerti? Masuk ke Masjidil Haram jam 2 malam dalam keadaan kau sudah selesai sholat, sudah selesai umroh, kau berpakaian dengan pakaian yang biasa. Untuk apa kau datang jam 2 untuk sholat malam di Masjidil Haram? Karena pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Maka yang dilakukan pertama, bisa kau niatkan 2 rakaat pertama tahiyatul masjid, atau bisa kau niatkan 2 rakaat pertama sudah salat lail. Tercukupi. Tidak harus tahiyatul masjid dulu, kemudian tahiyatul, kemudian satu lail. Ya silakan. Tetapi dengan 2 rakaat salat malam pertama, itu sudah mencukupi. Kemudian 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat lagi. Sampai 11 rakaat engkau witir. Sebagian ulama mengatakan boleh 2 rakaat tanpa batas ketika hendak mendengarkan azan subuh, hendak yang kau menutup dengan bilangan ganjil sebagai witirnya. Adapun orang yang berpendapat bahwa tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf, beliau mengatakan wa masytahara bainal 'amah anna tahiyat al-masjid al-haram at-tawaf hadha la asla lahu. Adapun yang berpendapat bahwa tahiyat al-masjid di Masjid al-Haram adalah tawaf, maka itu pendapat yang tidak ada asalnya. Coba perhatikan, beberapa orang mengatakan orang yang masuk ke dalam Masjid al-Haram berpakaian ihram diperintahkan langsung tawaf tanpa tahiyatul masjid. Kata mereka, tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Ini salah. Tidak ada dasarnya. Karena beda antara tawaf dengan sholat. Sholat itu gerakannya tertentu, tawaf gerakannya tertentu. Beda. Ya. Sholat itu ada takbiratul ihram sampai salam. Tawaf itu muter-muter mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, salat itu tidak boleh makan dan minum. Kalau tawaf boleh. Salat itu tidak boleh berbicara. Kalau tawaf boleh berbicara. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau salat wajib suci, kalau tawaf tidak wajib suci. Ini pendapat dari beliau. Mungkin pada kaget, loh. Bok, wajib suci. Sebagian ulama mengatakan orang yang tawaf wajib suci. Yaitu berwudu. Dikiaskan dengan sholat. Dikiaskan dengan apa? Sholat. Kenapa? Dikarenakan orang yang masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, tawaf langsung tanpa tahiyatul masjid. Ini kias yang salah. Kias yang salah. Walaupun itu pendapat sebagian ulama. Sehingga yang tawaf itu juga harus dalam keadaan suci. Sehingga kalau batal dia harus mengambil air wudu dan menyambung yang sisanya. Dia sudah tawaf 4 kali, pada putaran yang kelima dia batal. Maka dia harus keluar, ambil air wudu, kemudian masuk lagi, melanjutkan yang kelimanya tadi yang belum selesai. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun pendapatnya Syekh bin Utsaimin mengatakan tidak. Karena salat, karena tawaf itu bukan salat. Ibadah yang berbeda. Ini pendapat yang masya Allah dari Syekh. Beliau membedakan tawaf dengan ibadah. Salat itu beda. Sehingga tidak diharuskan dalam keadaan bersuci. Dan ini pendapat yang sangat rahmah. Karena ketika orang itu dalam keadaan tawaf, kemudian kentut, mules perutnya, kemudian dia kentut, batal wudunya. Kalau banyak orang yang seperti itu, akan banyak orang yang keluar masjid, wudu lagi, masuk lagi, keluar masjid, wudu lagi. Seperti itu. Tetapi beliau merajihkan bahwa ketika tawaf tidak harus dalam keadaan suci. Karena tawaf itu bukan sholat. Kalau sholat harus menghadap ke Ka'bah. Kalau tawaf malah justru harus mengelilingi Ka'bah. Ka'bah berada pada samping pundak sebelah kiri. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau kita sedang tawaf menghadapnya malah ke Ka'bah. Menghadapnya ke depan, Ka'bah di sebelah kiri. Dengan kita tiba selempangkan kain ihramnya, pundak sebelah kanan terbuka. Itu bedanya di situ. Dandan yang lainnya yang tadi kami sampaikan. Kenapa kok dandan yang lainnya? Karena waktunya pun ben awan nopo gasik napa esuk niki Pak. Ngomong awan pas esuk, ngomong gasik anu sket mau nggih pun jam 6 kirang 5 menit. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.